Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani al-kiram wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'a walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala limpahan nikmat, karunia dan kasih sayangnya. Sampai detik ini kita selalu mendapatkannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa insyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali berinteraksi, bercengkrama dengan salah satu karya tersohor dari ulama kita di masa lalu, yaitu karya Imam Muhammad Ibnu Husain Al-Ajuri rahimahullahu taala dengan kitab yang berjudul Kitab Syariah. Alhamdulillah, kita kemarin baru masuk pada bab yang baru terkait dengan bab ma akhbarallahu taala annahu yudillu may yasha wa yahdi may yasha wa annal anbiya la yahduna illa man sabaqa fi ilmillah annahu yahdihi. Bab apa yang Allah beritakan bahwa Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Allah juga yang memberikan petunjuk orang-orang yang Allah kehendaki. Dan bahwasannya para nabi, mereka bukanlah yang memiliki kekuasaan, otoritas memberikan hidayah, taufik kepada manusia, bahkan kepada orang yang mereka cintai pun, itu di luar ranah dan kewenangan mereka. Nah, faedah ini paling tidak memberikan kita sebuah pelajaran, nilai-nilai kebijaksanaan ketika kita berhadapan dengan hidup kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, iya. Terkadang kita sangat kepengen hidayah itu dimiliki oleh orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Ada orang tua yang sangat pengen anaknya itu mondok dari dalam hati mereka. Mondok dengan benar-benar serius, mondok dengan benar-benar tulus. Ya. Segala macam sudah diupayakan oleh para orang tua tadi. Tapi hidayah Allah enggan untuk menjemputnya atau belum mendatangi anak tersebut. Yang terjadi malah sebaliknya. Nah, sang ayah, sang ibu sudah tidak sedikit mengeluarkan biaya bahkan mungkin sampai berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Ya, nah, dia anak seberang pulau, bukan dari Pulau Jawa, harus naik kapal, ada yang harus naik pesawat. Sekali dia berangkat ke Jawa, ke tanah Jawa, habis uang berjuta-juta. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, anak tersebut tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, malah menjadi anak yang nakal, menjadi anak yang brutal, padahal sudah dipondokkan. Nah, orang tuanya sudah berusaha menasehati, bahkan nangis-nangis. Ya, tapi anak tersebut tidak berubah. Maka di situ seorang insan harus mengakui, disitulah titik kelemahan dia. Kalau itu di luar wewenang dia. Ya. Nah, jangankan kita sebagai manusia biasa, seorang nabi pun beliau harus menangis, sedih ketika harus menerima takdir Allah bahwa sang paman yang sangat baik justru memilih untuk tetap bertahan di dalam agama kesyirikannya. Nah, apalagi kita yang cuman manusia biasa, bukan ustaz, bukan ustazah, barakallahu fikum. Nah, juga bukan ikhwan yang lama ikut pengajian, tapi kondisi ya seperti itu. Ya, kita harus bisa berdamai ya dengan kondisi tadi. Jangan terlalu disimpan di dalam hati sampai enggak enak makan, hidup segan mati tak mau. Ada orang tua yang kepikiran terus. Ya, nah. Bilangnya pulang liburan. Udah minta uang 5 juta. Mau pulang. Barakallahu fikum. Nah, ternyata enggak pulang. Ditelepon di pondok, katanya sudah pulang, Pak. Gimana ini anak? Barakallahu fikum. Nah, hilang entah kemana. Ya, barakallahu fikum. Nah, kepikiran orang tuanya. Ya, sudah. Ya. Wahai bapak, wahai ibu. Nah, Anda sudah berusaha sekuat mungkin. Tinggal doa saja yang bisa kita lakukan. Mengharap anak tersebut diberi hidayah oleh Allah, diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ketika dia menyadari kalau itu semua di tangan Allah, ya paling tidak ada penghibur dan pelipur lara, ya. Nah, kalau itu memang sudah di luar kendali dia. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian bagi mereka-mereka yang mendapatkan hidayah, diberikan jalan hidup yang bagus, pilihan hidup yang bagus, semangat dalam menuntut ilmu, baik dalam menjadi santri, salih dan salihah. Nah, bab kali ini juga memberikan pelajaran kepada kita, jangan Anda menjadi orang yang sombong. Jangan Anda menjadi orang yang congkak, ujub, berbangga diri. Nah, ya. Ha'anadha dengan mengatakan, ya, inilah saya. Nah, ana. Nah, barakallahu fikum. Saya adalah saya. Tayyib. Nah, jangan lupa kebaikan yang Anda peroleh, keelokan akhlak, kecerdasan, segala kemudahan, itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih jalan. Nah, kalau Allah tidak berkenan, Anda enggak dapat itu. Barakallahu fikum. Nah, iya. Banyak orang-orang yang sudah berkorban mati-matian, sudah mengeluarkan segala kemampuan, tapi tidak mendapatkan apa yang Anda peroleh. Nah, barakallahu fikum, ya. Tayyib, kalau hanya sekedar semata-mata daya dan upaya manusia yang lebih layak daripada kita lebih banyak. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika dia tahu hidayah itu Allah yang kasih, dia tidak akan sombong. Allah musta'an wa 'alaitikal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala fi hadhihi surah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 143, wa dzakara al-munafiqin. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik. Cukup banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang pola dan tingkah laku orang-orang munafik, sifat dan karakter mereka. Bahkan ada satu surat secara khusus Allah kasih nama surat itu dengan Al-Munafiqun. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, faedahnya adalah agar kita bisa mengetahui karakter-karakter ya, orang munafik dan bentuk-bentuk kenifakan itu seperti apa. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, agar kita bisa mengkoreksi muhasabah diri kita sendiri. Jangan-jangan pada diri kita ada karakter kenifakan. Barakallahu fikum. Nah, jangankan kita, sekelas sahabat Umar saja khawatir dirinya munafik. Kadang banyak orang yang munafik tapi tidak merasa dirinya munafik. Bahkan merasa dirinya manusia yang suci, manusia yang baik. Padahal dia munafik. Barakallahu fikum. Nah, iya. Nah, sekelas sahabat Umar saja yang sekuat itu iltizamnya kepada sunnah, kepada agama, tetap khawatir. Nah, sampai beliau, barakallahu fikum, sering kali bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman selaku sahibus sir. Ya. Orang yang dapat amanah dari Nabi memegang daftar nama orang-orang munafik di masa itu. Sudah dipegang sama Hudzaifah. Nah, barakallahu fikum. Umar tahu info itu. Barakallahu fikum. Nah, beberapa kali beliau minta bocoran dari Hudzaifah. Tanya, nama anak ada enggak di dalam daftar? Nah, itu menunjukkan tadi. Terkadang orang itu, dia merasa bukan munafik, padahal dia munafik. Iya. Barakallahu fikum. Nah, makanya Umar tanya kepada Hudzaifah. Beberapa kali barakallahu fikum ditanya, dipepet, didesak. Nah, Hudzaifah menghindar sampai pada akhirnya Hudzaifah barakallahu fikum tayyib menyebutkan kalau nama Anda tidak ada di dalam daftar tersebut barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi beliau tidak membocorkan, amanahnya kan tidak membocorkan nama-nama yang ada di dalam barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya kita butuh yang pertama belajar tahu sifat-sifat munafik itu seperti apa. Yang kedua, ya kita harus sering-sering introspeksi diri. Ya, karena penyakit nifak itu bisa menyerang siapa saja, bukan hanya orang awam. Kalangan santri juga demikian. Bukan kalangan santri, kalangan ustaz juga demikian. Kalangan masyayikh juga demikian. Orang-orang soleh juga demikian. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Makanya harus rajin-rajin mengkoreksi diri sendiri. Muhasabah. Barakallahu fikum. Apakah ada pada diri kita karakter kenifakan? Faqala Allah Subhanahu wa taala mengatakan muzabzabina baina dzalika. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya. Di antara karakter orang munafik barakallahu fikum muzabzabin. Kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, ay mutaraddidin. Mutaraddidin baina fariqil mu'minin wa fariqil kafirina. Tayyib. Ya, muzabzabin. Mereka ini berbolak-balik antara kelompoknya orang beriman dan kelompoknya orang kafir. Jadi mereka tidak punya sikap yang tetap. Dan memang enggak tetap. Barakallahu fikum. Na'am. Kalau bersama orang-orang beriman, ya mereka menunjukkan kalau dirinya pro. Ya, orang-orang beriman. Kalau bersama orang-orang kafir, mereka tunjukkan kalau mereka pro. Membela orang-orang kafir tadi. Barakallahu fikum. Itu salah satu karakter barakallahu fikum, ya, kenifakan. Mereka bisa masuk, diterima, barakallahu fikum, nyaman dimanapun mereka berada. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Tidak ada kawan dan lawan abadi bagi mereka. Itu orang munafik. Ya. Nah, hari ini yang jadi lawan, besok bisa jadi teman. Besok yang jadi teman, bisa menjadi lawan. Barakallahu fikum. Fala minal mu'minin zahiran wa batina. Fala minal mu'minin zahiran wa batina. Mereka ini tidak menjadi golongan orang-orang beriman baik secara lahiriah ataupun secara batiniah. Nah, secara lahiriah tidak nampak jelas kalau mereka minal mu'minin. Secara batin apalagi. Wala minal kafirin zahiran wa batina. Wala minal kafirin zahiran wa batina. Mereka juga tidak menjadi golongan orang-orang kafir secara lahiriah ataupun secara batin. Nah, artinya memang mereka memilih di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Nah, ya, mana yang lebih menguntungkan itu yang mereka ikuti. Barakallahu fikum. Itu yang mereka ambil. Nah. Wa hadza min a'zami dalalin yuqaddar. Wa hadza min a'zami dalalin yuqaddar. Dan ini adalah termasuk kesesatan yang paling besar yang Allah takdirkan pada seorang hamba. Ketika Allah takdirkan dia bagian dari orang-orang munafik. Ya, bukan bagian dari orang kafir, bukan juga bagian dari orang beriman. Nah, orang munafik jauh lebih parah barakallahu fikum. Nah, bahkan Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya, bahwa letaknya neraka orang-orang munafik di akhirat kelak adalah di keraknya yang paling bawah dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Hanya Allah yang tahu bagaimana panasnya. Yang paling permukaan saja hanya sebatas mata kaki, otak langsung mendidih. Langsung cair barakallahu fikum. Nah, itu yang paling ringan. Ya. Bagaimana kalau dia diletakkan di bagian keraknya neraka? Itu menunjukkan betapa kerasnya azab untuk orang-orang munafik, betapa buruknya posisi orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga jangan menjadi seperti orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Baik. Jadilah orang-orang yang mukmin, tegas menunjukkan loyalitasnya, walaknya kepada Islam, kaum muslimin dan kaum mukminin. Dan menunjukkan barakallahu fikum sikap baraknya kepada orang-orang kafir. Nah, bukan malah cium tangan. Paus datang dicium tangannya. Ya, gak pernah itu dilakukan oleh para nabi, para sahabi, para tabi'i, asba'ut tabi'i, barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, ini ada tokoh Islam, barakallahu fikum, na'am. Iya. Cium tangannya paus. Paus kan barusan datang Indonesia. Na'udzubillah min zalik. Barakallahu fikum, na'am. Baik, itu bentuk ta'zim, ya, barakallahu fikum, na'am, yang salah. Bukan bentuk toleransi dalam beragama yang tepat, barakallahu fikum, na'am. Baik. Ya. Harus Anda tunjukkan kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Bukan seperti itu caranya. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Ya. Nah, jadi orang mukmin itu jelas sikapnya. Barakallahu fikum, na'am. Tidak ngambang di tengah-tengah. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah mengatakan wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa yang sudah Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapati pada dirinya jalan untuk kembali. Ya. Jadi orang yang sudah Allah takdirkan untuk tersesat, ya, tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala ai lan tajida tariqan li hidayatihi. Lan tajida tariqan li hidayatihi wala wasilatan litarki riwayatihi wala wasilatan litarki riwayat, ya, riwayatihi. Nah, Anda tidak akan menemukan bagi dia jalan untuk hidayah. Dan Anda tidak menemukan bagi dia wasilah untuk meninggalkan kesesatan. Nah, ketika seorang itu sudah dikunci oleh Allah dengan kesesatan. Li'annahu in ghalaqa anhu babur rahmah. Li'annahu in ghalaqa anhu babur rahmah. Karena orang yang seperti itu sudah ditutup bagi dia pintu kasih sayang Allah. Wasara badaluhu kulla niqmatin. Pakai qaf ya, bukan ain. Niqmah. Nah, sara badaluhu kulla nikmatin. Sehingga jadilah ganti dari hidayah tadi adalah segala macam malapetaka. Nah. Fahadhihil awsaf al-madhmumah, sifat-sifat tercela seperti ini, tadullu tadullu bitanbihiha ala annal mu'minin muttasifuna bididdiha. Nah, sifat-sifat tercela seperti ini menunjukkan dengan memberikan tanbih tentangnya bahwa orang-orang beriman berarti memiliki sifat yang berlawanan, ya, dengan orang munafik tadi. Orang mukmin itu tidak mudzabzabin, enggak jelas, ya. Orang mukmin itu jelas sikapnya. Barakallahu fikum. Naam. Baku aturan-aturannya. Tayyib. Minasidqi zahiran wa batina. Di antara sifat orang beriman adalah kejujuran secara lahiriah dan batiniah. Orang mukmin itu apa adanya. Ya, antara luar dan dalam sama. Barakallahu fikum. Naam. Tidak ada yang bertolak belakang. Wal ikhlas. Yang kedua, karakter orang beriman itu ikhlas, tulus dalam melakukan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Naam. Hanya mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah. Yang ketiga, wa annahum la yajhal ma indahum. Wa annahum la yajhal ma indahum. Dan mereka tidaklah bodoh dengan apa yang ada di sisi mereka. Artinya orang mukmin itu memiliki ilmu. Ya, nah, orang mukmin itu semangat dalam mencari ilmu. Barakallahu fikum. Wa nasyatuhum fi salatihim wa ibadatihim. Wa nasyatuhum fi salatihim wa ibadatihim. Nah, ini koreksi untuk kita semua. Termasuk yang berbicara. Orang mukmin itu semangat dalam salatnya dan ibadah-ibadahnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Taib. Tidak perlu dibangunkan atau digugah. Barakallahu fikum. Dia tergerak sendiri, sudah mendesain sendiri, sudah merencanakan sendiri untuk bangun tepat pada waktunya ketika menyambut sholat dari satu sholat ke sholat yang lain. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sebelum azan, bahkan dia sudah, barakallahu fikum, bersiap-siap. Nah, tayyib. Tidak menunggu azan, tidak menunggu iqamah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka-mereka yang begitu berat melaksanakan sholat, apalagi susah dibangunkan, bahkan sudah bangun, tidur lagi, sudah bangun, ya pindah, tapi ke tempat yang lain, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Pindah ke tempat yang lain, dibangunkan lagi sama temannya. Ya, bangun memang, pindah ke tempat yang lain, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, berarti ada kenifakan pada diri kita. Barakallahu fikum. Jangan terlalu nyaman dengan yang seperti itu. Nah, lama-lama nifak itu akan tumbuh dan berkembang. Ya, dari sholat nanti merembet ke yang lain. Nah, karena yang disebutkan juga di dalam nas, awaluma yuhasabu bihi min a'malihi as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Wa in salahat salaha. Kalau salatnya bagus, yang lain akan mengikuti. Kalau salatnya buruk, yang lain juga akan menjadi buruk. Nah, jadi salat itu akan menentukan amal kita yang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga bagi para thalabah, kami harapkan ya, nah mulai semenjak malam ini ya sudah punya kesadaran diri, barakallahu fikum, untuk apa? Untuk tidak lagi selalu menjadi ashab ya, nah yang apa? Yang telat-telatan, barakallahu fikum. Nah, baik, itu saja orangnya. Si fulan, si fulan, dan si fulan. Nah, ya. Baik. Apalagi kalau sampai ada yang emosi marah sama temannya. Ketika dibangunkan, ketika diingatkan untuk barakallahu fikum beranjak sholat. Marah, emosi. Nah. La haula wa la quwata illa billah. Ini temannya berbuat baik, ta'awun dengan dia, malah dimarahi sama dia. Nah. Sadarkah Anda dengan sikap seperti itu persis dengan sikap seseorang yang diingatkan oleh temannya bahwa ada seekor kalajengking sedang masuk ke dalam bajunya. Nah, diingatin sama temannya, "Mas, ya, baju antum tadi kemasukan kalajengking, Bu ya dicek." Barakallahu fikum. Dia malah marah. Nah, mau apa? Ya, urusan gua. Mau kalah jengking, ular piton, ular kobra, ular sanca, ya, mau lipan, mau kecoa, mau tikus yang masuk, urusanku. Ya, nah, badan-badanku sendiri, baju-bajuku sendiri, ngapain kamu ngurus-ngurusin urusan orang? Nah, kira-kira kalau ada orang seperti itu, kita menilai dia ini orang waras atau senewen? Orang waras atau enggak waras? Dikasih tahu bajunya kemasukan kalajengking dan kelihatan kalajengkingnya masih jalan-jalan. Malah dia marah-marah seperti itu. Berarti ini ada yang konslet ini. Ya, ada yang putus ini kabelnya, barakallahu fikum. Nah, ya, menunjukkan dia bukan orang yang akil. Kalau orang yang akil dikasih tahu ada mara bahaya, ya, langsung otomatis self defense, pertahanan dirinya itu langsung otomatis. Buka bajunya digini-giniin. Ada kalajengkingnya diinjuk. Mati. Nah, berarti ini orang masih waras. Akil. Nah, tapi kalau orang yang warahmatullahi wabarakatuh, ya, ceklek tadi, nah, ada yang putus saraf akalnya, ya, tadi dikasih tahu malah marah-marah warahmatullahi wabarakatuh dan membabi buta. Nah, gitu ya. Nah, jadi harusnya kita berterima kasih ada teman-teman yang membangunkan, ya. Nah, ashabut tahrik menggerakkan kita untuk sholat. Terima kasih. Iya. Nah, kalau tidak ada dia, ya mungkin kita sudah kebablasan sholat jamaahnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Mereka-mereka seperti ini harus kita apresiasi. Antum traktirkah, beliin bakso, mie ayam, apa gorengan. Barakallahu fikum, beliin es. Ya, sekali-sekali lah ashabut tahrik itu. Nah, dengan kesadaran antum. Sebagai bentuk apa? Berterima kasih kepada saudara-saudaranya yang tayyib ta'awun, enggak diupah mereka, enggak digaji. Barakallahu fikum. Nah, murni semangat ta'awun alal birri wat taqwa, ingin saudara-saudaranya bangun salat tepat pada waktunya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan kita pandang teman-teman kita tadi sebagai musuh. Nah, ya, sebagai orang yang usil suka ngurusi urusan orang. Itu kalau Anda punya pandangan seperti itu, ya tadi berarti gambarannya seperti orang yang konslet tadi, barakallahu fikum. Nah, baik, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Ya, sehingga harapan kita, kita semua memperbaiki diri, barakallahu fikum, terkait dengan sholat kita yang masya Allah suka molor-molor, ya. Naam, males-malesan. Nah, itu gak sadar itu sudah kena sifat nifak pada diri kita. Jangan nyaman dengan yang seperti itu. Harus berubah, barakallahu fikum, berubah. Nah, tidak terus-terusan menjadi loser. Tahu loser? Pecundang. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allahu musta'an wa alaitika. Nah, di sini ada yang ngasih tahu kalau ayat yang tadi kita baca sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Begitu ya? Ya, masya Allah, jazakallahu khair. Harusnya dari tadi diingatkan. Labas. Sat, langsung aja angkat tangan. Ayatnya sudah dibaca pada pertemuan kemarin. Nah, tayyib. Labas. Ya. Paling tidak menekankan kembali. Baik, kita baca ayat berikutnya. Waqala ta'ala fi suratil an'am. Walladzina kazzabu bi ayatina summun bukmun fi dhulumati may yasha'illahu yudlilhu waman yasha' yaja'alhu ala siratim mustaqim. Surat Al-An'am ayat ke-39. Nah, tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, summun bukmun. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadza bayanun lihalil mukadzibina bi ayatillahi ta'ala. Hadza bayanun lihal mukadzibina bi ayatillahi al mukadzibina li rusulihi. Annahum qad saddu ala anfusihim babal huda wa fatahu babar radi. Kata Syekh, hadza bayan lihalil mukadzibina bi ayatillah. Ini ada penjelasan tentang kondisi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mukadzibina li rusulihi, orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Annahum qad saddu atau suddu ala anfusihim babal huda. Bahwa mereka ini telah menutup untuk diri mereka sendiri pintu hidayah. Wafatahu babar radi, dan mereka membuka pintu kerendahan, pintu kejelekan, keburukan. Naam. Wa annahum summun, bahwa kondisi mereka ini summun an sama il haq. Maksudnya apa? Tuli dari mendengar kebenaran. Walaupun mereka punya telinga, alat pendengaran dan yang sehat, mereka bukan orang yang tuli secara barakallahu fikum na'am perangkat ya, fisiknya. Mereka bisa mendengar. Tapi yang tuli itu adalah barakallahu fikum na'am telinga hati mereka. Bukmun anin nutqi bihi. Bukmun anin nutqi bihi. Maksudnya bukmun, bisu di sini adalah bisu untuk menyuarakan al-haq. Ya, enggak berani. Barakallahu fikum, na'am. Baik. Padahal ya enggak ada apa-apa. Seandainya dia menjelaskan kebenaran, menjelaskan tentang kebatilan, memperingatkan tentang barakallahu fikum kemungkaran, sebenarnya enggak ada apa-apa. Ya, nah. Tapi dia sudah barakallahu fikum bersu'udzon macam-macam. Nanti kalau saya ngomong itu marah mereka. Nanti kalau saya ngomong ini mereka ngamuk. Nah, sudah ngomong atau belum? Belum sih. Loh, tahunya dari mana? Kayaknya seperti itu. Nah, ya. Nah, itu. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kadang kita sudah dikuasai oleh rasa takut, padahal kita belum mencoba. Ya kan? Nah, coba dulu. Jelaskan. Barakallahu fikum, nah. Perihal al-haq kepada mereka. Belum tentu seperti yang kamu duga. Bisa jadi mereka malah tergugah hatinya. Loh, berarti yang selama ini enggak benar ya, Mas? Ya, enggak benar, Pak. Ini dalilnya. Ini kitabnya. Ini jelas rujukannya. Nah. Oh, berarti salah ya? Ya, salah, Pak. Berarti harus dirubah. Ya, dirubah namanya salah. Masa kita diam aja dalam melakukan yang salah? Ya, sudahlah, dirubah. Duh. Kadang kita belum apa-apa sudah ciut duluan. Ya kan? Belum dicoba. Cobalah dulu. Ngomong kebenaran. Nah, belum apa-apa udah takut. Dah, barakallahu fikum, na'am, ciut nyalinya. Nah, coba dulu dilihat bagaimana reaksinya. Ya, barakallahu fikum, na'am. Taib. Baru kita bisa menentukan ini barakallahu fikum mudaratnya lebih besar atau ya, tidak ada mudarat sama sekali. Nah, fala yantiquna illa bil batil. Fala yantiquna illa bil batil. Sehingga mereka tidaklah berbicara melainkan yang batil-batil saja. Apalagi kalau yang batil-batil tadi orang merasa nyaman dengannya, merasa sejuk dengannya. Nah, akhirnya dia bicara dengan kebatilan tadi. Padahal dia sendiri secara ilmu tahu ini tidak benar, ini salah. Fi dzulumati ay munghamisuna fi dzulumatil jahli. Munghamisuna fi dzulumatil jahli. Nah, mereka tenggelam dalam gelapnya kebodohan. Wal kufur. Dan kekufuran. Wal zulmu. Wal zulmi. Naam. Dan kezaliman. Wal inat. Dan pembangkangan. Wal ma'asi. Dan kemaksiatan. Ya. Munghamisuna fi zulumatil jahli. Wal kufri, wal zulmi, wal inadi, wal ma'asi. Itu akibat dari summun bukmun tadi. Telinganya dia tutup dari mendengar kebenaran, berbicara kebenaran. Akhirnya yang terjadi, dia akan tenggelam dalam kebodohan. Ya, karena enggak mau belajar. Telinga enggak mau dia buka untuk belajar, untuk mendengar. Telinga luar dan telinga hati. Barakallahu fikum. Mulut dia tidak mau gunakan untuk berbicara dengan kebenaran. Jadinya dia dalam kebodohan. Nah, kekufuran, kezoliman dan pembangkangan dan kemaksiatan. Wa hadza min idlalillahi iyyahum. Wa hadza min idlalillahi iyyahum. Dan ini termasuk kesesatan yang Allah timpakan kepada mereka. Nah, dalam bentuk tadi, mereka nyaman menjadi orang yang bodoh, nyaman dengan kekafiran, nyaman dengan kezaliman, nyaman dengan pembangkangan, nyaman dengan kemaksiatan, nyaman dengan yang jelek-jelek. Nah, itu bentuk kesesatan. Tayyib, wa may yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'al 'ala siratin mustaqim li'annahu al-munfaridu bil hidayah. Li'annahu al-munfaridu bil hidayah wal idlal. Karena Allah bersendirian. Beliau tunggal, independent dalam memberikan hidayah dan kesesatan pada hamba-hambanya. Allah tidak dibantu oleh siapapun. Nah, ya. Kewenangan dan otoritas itu hanya Allah yang pegang. Bihasabi maktabahu fadluhu wa hikmatuhu. Bihasabi maktabahu fadluhu wa hikmatuhu. Itu semua sesuai dengan konsekuensi keutamaannya dan hikmahnya atau kebijaksanaannya. Yang dapat baik artinya dia memperoleh keutamaan. Yang dapat yang buruk berarti dia dapat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Naam. Oh, mungkin itu kita cukupkan pembahasannya untuk malam hari ini. Naam.